Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Maknawi Channel yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan lagi kajiannya. Pada video sebelumnya kita sudah sampai sini. Sekarang kita ke halaman 117. Dan ini video terakhir untuk bab La allati lina fil jins. Nah, karena ini panjang dan cukup rumit memahami apa urutan-urutannya, saya mudahkan ya dalam bentuk rincian-rincian. Jadi saya langsung saja ke situ kerincian. Baik, ini masih tentang la allati lina fil jinsi. Wa in atofta ala ismila ala ismila walam tatakarur la. Ini clue nih, saya berikan warna putih. La-nya tidak terulang. Wajib fathu nakiratil ula wa jaza fi nakiratil tsaniyah ar-raf'u wan nasbu. Jadi kalau diatofkan kepada isim la dan la-nya tidak berulang, hanya satu saja, maka wajib mabni ya alal fathi di nakirah yang pertama dan di nakirah yang kedua bisa rofa, bisa nasab. Ini contohnya. La haula wa quwwatun atau wa quwwatan. Ini bisa dua ya. Ini bisa marfu, bisa mansub. Jadi kalau diatofkan kepada isim la, berarti ke sini kan diatofkan ini oleh huruf atof. Maka wajib dan la-nya tidak berulang nih, walam tatakarrar la dan tidak berulang la-nya cuma sekali, maka wajib mabni alal fathi di nakiroh pertama nih, haula di sini ini wajib mabni alal fathi. Kemudian di nakiroh yang kedua yaitu yang maktufnya ini boleh rofa, boleh nasab. Nah, sehingga kuwatun bisa kuwatan. Kalau kuwatun apa argumentasinya? Maktuf kemana? Maktuf ke mahal, ke mahal la dan isimnya yaitu mahal ibtida. Jadi lam la ini dan isimnya ini fi mahali rofin bil ibtida. Nah, kuwatun ini ma'tufnya ke sini, ke mahal rofa. Nah, kalau kuwatan ini ma'tufnya kemana? Ma'tufnya ke haula, tapi bukan ke lafadnya ini, melainkan ke mahalnya. Ya, ke mahalnya. Karena haula ini fi mahali nasbin ismula. Ya. Karena haula ini mabni kan, mabni al-fathi, berarti fi mahali nasbin ismula, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa idza nu'ita ismula bina'tin mufradin. Nah, apabila dina'atkan isimla ini, maksudnya disifati dengan na'at mufrad. Ini kalimat na'at mufrad ini berarti bukan na'at mudhaf atau bukan na'at musyabbah bil mudhaf. Walam yafsil baina an-na'ti wal man'uti fasilun jaza fi an-na'ti al-fathu wan nasbu war raf'u. Yang pertama boleh na'atnya itu mabni alal fathi, boleh mansub, berarti boleh mu'rab kan, kalau ini mabni, kalau ini mu'rab, atau rafa marfu. Ada tiga nih, saya langsung aja ke contoh yang pertama yang na'atnya mabni alal fathi, seperti la rajula zarifa jalisun. Jadi ini na'at nih, zarif ini na'at. Nah, na'at mufrad ini karena bukan mudhaf atau bukan musyabbah bil mudhaf. Nah, zarifa ini na'at dan dia juga mabni alal fathi karena boleh kan fathah nih. La rajula zarifa jalisun. Tidak ada lelaki yang zarif. Yang zarif itu mungkin kalau sekarang keren gitu. Keren, ganteng, pinter, nah, itu zorif. Tidak ada lelaki yang zorif jalisun duduk. Nah, boleh juga naatnya ini mansub nih. Wanasb, ya wanasbu. Nah, ini mansub. La rojula zorifan jalisun. Kenapa zorifan? Kenapa mansub? Karena dia naat kepada mahal nasob isimla. Jadi naatnya itu bukan ke lafad rojula, tetapi ke mahalnya. Rojula ini kan isim la mabni alal fatih fi mahali nasbin ismula. Nah, ini zorifan, ini na'at, ya. Man'utnya adalah mahal nasab. Nah, boleh juga marfu kan dibaca rofa nih. La rojula zorifun jalisun. Nah, kalau jalisun ini khobar ya, karena makanya marfu semua nih. Khobar apa? Khobar la. Khobar la kan marfu, sebagaimana khobar inna. Nah, ini zorifun kenapa dibaca rofa? Karena dia naat daripada la dan isimnya, yaitu fi mahali rofin bil ibtida. Nah, jadi zorifun. Zorifun naat, manutnya adalah mahal rofa, yaitu lam, la dan isimnya. Fi mahali rofin bil ibtida. Nah, itu boleh ya. Jadi bisa tiga ketentuan. Naat daripada isim la ya, bisa mabni alal fathi, bisa mansub, bisa marfu. Nah, ini naatnya naat mufrad ya, bukan mudhaf atau bukan musyabbah bil mudhaf. Yang ketiga, fa in fasala bainan naati wal mun'uti fasilun ya, kalau ada pemisah antara naat dan man'ut ya, fasilun pemisah, au kana naatu ghairu mufradin, atau naatnya bukan naatnya ghairu mufrad, selain mufrad, berarti bisa naat mudhaf atau musyabbah bil mudhaf. Jaza rafu wan nasbu faqat, maka boleh naatnya itu boleh apa? Boleh rafa dan juga boleh nasab. Nih. La rajula jalisun. Nah, kemudian naatnya bisa zorifun, bisa zorifan. Ini kalau apa? Nih, fa in fasala bainan naati wal mauti fasilun. Nih, fasil. Mana naatnya zorif, mana manutnya isim la rojula. Nah, ada fasil yaitu khobar duluan nih. Jadi khobar pemisah. Nah, kalau seperti ini dan satu lagi dan naatnya ini mufrad, maka boleh dibaca zorifun atau zorifan. Sehingga la rojula jalisun zorifun atau zorifan. Kalau zorifun kenapa? Nah, sama saja ya. Kalau zorifun ini berarti dia naat kemahal rofa. Ya, la rojula itu fi mahali rofin bil ibtida. Kalau zorifan berarti ini naat kepada mahal isim la, yaitu mahal nasob ya. Naat kepada mahal nasob, yaitu isim la ini. Kemudian kalau naatnya, ghairu mufrad, yaitu mudhaf atau musyabbah bil mudhaf, maka si naatnya itu boleh dibaca rofa ataupun dibaca nasab, seperti la rojula tali'an, ini kalau dibaca nasab, atau dibaca rofa tali'un, sehingga la rojula tali'an atau tali'un jabalan hadirun sebagai khobar daripada la ya. Tali'an sebagai apa? Tali'an sebagai naat ya, naatnya dalam bentuk ghairu mufrad karena ini musyabbah bil mudhaf. Dan yang keempat, wa idza juhila khabarula, kalau tidak diketahui khabarla. Ya, tidak diketahui berarti tidak dipahami khabarlanya. Wajib dzikruhu, maka wajib disebutkan. Jadi kalau ingin memahzubkan khabarla, tapi kalau dimahzubkan nanti tidak diketahui, tidak dipahami, maka wajib disebutkan. Kama masalna, sebagaimana yang sudah kami contohkan, kata mu'alif kitab. Wa idza ulima, dan jika diketahui khobarnya itu, khobarlanya itu setelah dimahzubkan tetap diketahui, fal aksar hazfuhu ini ya, maka kebanyakan dimahzubkan. Kalau sudah paham gak masalah dimahzubkan. Contoh ini yang tidak boleh dimahzubkan karena akan menimbulkan ketidaktahuan khobarnya apa. La ahada aghyaru minallah, tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Ahada ini isim la, aghyaru sebagai khobarnya, minallah jar majrur. Nah, seandainya ini khobarnya ini dihilangkan, maka orang yang mendengar dan yang membaca tidak akan tahu apa khobarnya. Coba aja, la ahad, tidak ada seorang pun. Apa gitu, seorang pun apa. Nah, karena itu dalam konteks seperti ini wajib khobarnya dimunculkan. Tapi kalau misalkan khobarnya tetap akan dipahami ya, meskipun tidak disebutkan, meskipun dimahzufkan, maka kebanyakan memang begitu, yaitu dimahzufkan. Contohnya, fala fauta. Ya, fauta ini isim la. khobarnya ini tidak disebutkan karena saat itu sudah bisa dipahami. Ya. Kemudian la dhayra. Nah, ini juga khobarnya tidak disebutkan. Nah, kira-kira apa khobarnya? Fala fauta lahum, ya, fala fauta, tidak ada ya waktu untuk membebaskan, kesempatan untuk membebaskan lahum bagi mereka, atau tidak ada waktu beralih bagi mereka. Kemudian la dhayra alaina. Ini potongan ayat Al-Qur'an. Ini panjangnya begini untuk la fauta. Wa idza tara id faz'u fala fauta wa ukhidhu min makanin qarib. Dan alangkah hebatnya jikalau kamu melihat ketika mereka orang-orang kafir, ini keadaan orang kafir ya, terperanjat ketakutan pada hari kiamat. Ya. Maka mereka tidak dapat melepaskan diri. Ini fala fauta ya. Di sini disebut mereka tidak dapat melepaskan diri, fala fauta ya, dan mereka ditangkap dari tempat yang dekat untuk dibawa ke neraka. Fala fauta, tidak ada atau tidak dapat melepaskan diri siapa? Lahum. Ah, itu khabarnya. Kemudian la dhayra, ini potongan ayatnya lengkapnya begini. Wa qalu la dhayra inna ila rabbina munqalibun. Mereka berkata, tidak ada yang kami takutkan karena kami akan kembali kepada Tuhan kami. La dhayra, tidak ada ketakutan. Ya, la dhayra. Apa khabarnya? Alaina. La dhayra alaina. Seperti la haula. La haula ya, wala quwata, apa khabarnya? Lana, ya, la haula wala quwata lana illa billah. Kemudian yang terakhir, wa idza dakhalat la ala ma'rifatin, kalau la ini masuk ke ma'rifah, kan syaratnya kemarin harus nakirah kan, isim la itu harus nakirah, khabarnya juga harus nakirah. Ini kalau dakhalat la ala ma'rifatin, kalau la ini masuk ke isim ma'rifah, au fasala bainha wa baina ismiha fasilun, wajaba ihmaluha, wajaba raf'u ma ba'daha ala anna mubtada wa khobar wa wajaba tikraruha. Nih, contohnya aja langsung. La zaidun fiddari wala amrun. La ini masuk ke ma'rifah, zaidun ma'rifah kan? Maka kalau begini, la-nya ini batala amaluha. La nafiyah lil jinsi batala amaluha. Dia batal amalnya, tidak berfungsi amalnya. Tidak lagi menasobkan isim la-nya. Kemudian yang kedua, wa wajaba tikraru la. Wajib mengulang la begini nih. La. La zaidun fid dari wala amrun ya. Atau wala umar ya. Wala amrun. Wala amrun kalian ya, pakai wau. Nah, wala amrun kemudian kalau yang kedua nih sama aja ya. La kalau yang kedua, kalau ini kan ketemu langsung nih la dengan isimnya zaidun tetapi ma'rifah. Kalau yang kedua ini ada fasil, ada pemisah antara la dengan isimnya. Ini juga sama, batala amaluha. La fiddari rajulun, ya, sehingga ini kembali menjadi mubtada. Fiddarinya sebagai khobar dan harus diulang la-nya. Wala imra'atun. La fiddari rajulun wala imra'atun. Nah, ini zaidun kembali menjadi mubtada, fiddari sebagai khobar. Nah, ini juga sama, rajulun mubtada, fiddari sebagai khobar. Nah, baik, itu bagian terakhir daripada pembahasan la allati linafil jins, dan berarti kita tinggal membahas satu topik lagi di jilid pertama ini di bab nawasikh, dan itu merupakan bab terakhir nanti di jilid satu kitab Mutamimatul Ajrumiyah. Demikian, silakan kalau ada yang bertanya tanyakan di komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.